Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah adalah tentang pengagungan terhadap ilmu, yang ke-17 di antara 20 perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Usaimi hafizahullah, yang merupakan bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah membela ilmu dan menolongnya. Ilmu memiliki kehormatan yang mengharuskan penuntutnya dan ahlinya untuk membela dan menolongnya bila ada yang berusaha untuk merusaknya. Oleh karena itu, para ulama membantah orang yang menyimpang bila jelas penyimpangannya dari syariat, siapapun dia. Yang demikian untuk menjaga agama dan menasihati kaum muslimin. Mereka memboikot seorang mubtadi', yaitu orang yang membuat bid'ah di dalam agama, tidak mengambil ilmu dari mereka kecuali dalam keadaan terpaksa, dan lain-lain. Semuanya dilakukan untuk menjaga ilmu dan membelanya. Yang ke-18, berhati-hati dalam bertanya kepada para ulama. Seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan 4 perkara di dalam bertanya. Yang pertama, bertanya untuk belajar, bukan ingin mengeyel, karena orang yang niatnya tidak baik di dalam bertanya akan dijauhkan dari berkah ilmu itu sendiri. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, melihat keadaan gurunya. Tidak bertanya kepada sang guru apabila guru dalam keadaan tidak kondusif untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, memperbaiki cara bertanya, seperti menggunakan kata-kata yang baik, mendoakan untuk sang guru sebelum bertanya, menggunakan panggilan penghormatan, dan lain-lain. Yang ke-19, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah cinta yang sangat kepada ilmu. Tidak mungkin seseorang mencapai derajat ilmu kecuali apabila kelezatan dia yang paling besar ada di dalam ilmu. Dan kelezatan ilmu bisa didapatkan dengan 3 perkara. Yang pertama, mengeluarkan segenap tenaganya dan kesungguhannya untuk belajar. Yang kedua, kejujuran di dalam belajar. Dan yang ketiga adalah keikhlasan niat. Kemudian yang ke-20, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah menjaga waktu di dalam ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, menggunakan waktu untuk ibadah dan mendahulukan yang afdal di antara amalan-amalan. Sebagian salaf dahulu ada yang muridnya membaca kitab kepada beliau sedangkan beliau dalam keadaan makan. Yang demikian adalah untuk menjaga waktunya, jangan sampai tersia-sia dari menuntut ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.